Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya diundang ke masjid dalam daftar jadwal Masjid Kuba, tapi sampai sekarang masjidnya belum kelihatan. Masjid Kuba, komplek DPR. Oh, di sini tempat orang-orang yang memperjuangkan hak-hak kita. Sini orang-orang yang nanti sampai masanya tak lama lagi, tanggal 17 April akan melanjutkan perjuangan umat. Mudah-mudahan terpilih orang yang baik-baik, insyaAllah. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Alim Ulama, Tuan-Tuan Guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang di atas maupun di bawah. Ini perlu dijelaskan bahwa yang di atas bukan VVIP, dan yang di bawah bukan orang yang hina, karena kita semuanya berasal dari asal yang sama, tanah hitam rendah diinjak-injak. Itulah asal muasal kita. Betul? Bilang aja betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judulnya mana judulnya? Merajut persaudaraan di tengah perbedaan. Justru kalau seandainya laki-laki semua, ada laki-laki, ada perempuan, yang satu warna tanpa berbeda yang indah atau yang banyak warna? Banyak warna. Makanya judulnya adalah bagaimana di tengah perbedaan beraneka ragam ini kita bisa bersama. Satu suku saja tidak indah. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada Minangkabau, ada Bugis, ada Makassar, ada Sunda, ada pokoknya banyaklah. Oleh sebab itu maka, nah di tengah keberanekaragaman ini bisa tak kita bersatu dan bersama? Maka agama Islam mengajarkan amat sangat bisa. Kiblatnya berapa? Satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah yang disembah berapa? Qul huwallahu ahad. Tempat meminta siapa? Allahus somad. Ayat yang dipakai kalau tidak dibaca maka sholatnya batal. Itu pun juga satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Man lam yaqra' bifatihatil kitab tidak sah sholat. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, kiblatnya satu, surat yang dibaca satu, Allahnya satu, kitabnya satu, maka tidak ada alasan umat Islam untuk tidak bersatu. Beda saya sama teman saya Pak Ustaz. Apa bedanya? Dia pakai usolli, saya enggak. Itu perbedaan tipis. Yang satu masuk masjid, usolli fardhu subuh. Yang satu sebelah kini, enggak pakai usolli. Jamaahnya cuma tiga. Satu pakai usolli, satu enggak pakai usolli. Yang di tengah preman baru tobat. Dua ini kelahi terus. Yang satu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini masalah perbedaan. Mau bismillahnya sir, mau bismillahnya jahar, mau pakai usolli, mau enggak pakai usolli, mau pakai kunut, mau enggak pakai kunut, sama-sama sholat subuhnya wajib. Betul? Tolong tunjukkan sama saya mazhab ormas yang mengatakan sholat subuh sunnah. Kalau ada, langsung kita lapor ke Pak Kapolres penistaan agama. Karena mengatakan sholat subuh sunnah, sepakat semua ahli sunnah wal jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa sholat subuh itu wajib. Tapi teknisnya ada sedikit perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini indah. Tapi jangan lompat-lompat mazhab. Nanti begitu masalah wudu, dia sentuh perempuan tak mahram. Undangan ke hotel. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Kena ujung jari. Selamat ya. Selamat. Habis itu ke musala salat. Allahu akbar. Ente enggak wudu lagi? Enggak. Kenapa? Mazhab Maliki kan enggak batal. Bersentuhan dengan perempuan enggak batal. Kalau bersyahwat baru batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Oh, gitu ya. Mazhab Hanafi, bersentuhan kulit enggak batal. Karena makna lamastumun nisa itu bukan sentuhan kulit. Jima, maaf, hubungan kelamin baru batal. Kalau cuma sentuhan enggak batal. Jadi kamu pakai mazhab Hanafi, ya. Ketika hari raya kurban, bapak enggak ikut berkurban. Ah, kurban kan sunat muakkad. Tapi menurut mazhab Hanafi wajib loh pak. Oh enggak, saya yang wudu aja. Kalau kurban saya pindah. Ini namanya tatabbu' rukhus. Nyari enak-enaknya aja. Mazhab kutu loncat. Enak di sini, lompat sini. Enak di sini, lompat sini. Ini lagi tren nih sekarang. Yang suka lompat-lompat, lompat-lompat. Yang suka melompat ini dua. Kutu loncat sama monyet. Kita harus istiqamah. Alladzina qalu rabbunallah. Orang yang berkata Rabbnya Allah. Thumma istaqamu istiqamah. Orang yang istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia mau mati sakaratul maut, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu. Hai calon jenazah, jangan engkau takut. Wala tahzanu, don't be sad, jangan engkau sedih. La tahzan, jangan takut, jangan sedih. Ternyata orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Yang pertama takut, takut sakratul maut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut titian selatul mustaqim, takut suami kawin lagi. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggal. Apa beda takut sama sedih, Pak Ustaz? Sedih masa lalu, takut masa depan. Setiap ibu dan bapak yang punya masa lalu dan masa depan, pasti ada dua perasaan, takut dan sedih. Tapi sebelum mati datang malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Ketika jiwanya hampa kosong, datang malaikat berbisik sekali lagi, bisikan yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau wahai jenazah, engkau mendapatkan yang dijanjikan Allah. Malaikat mengepakkan sayapnya. Sebelum dia mati, dia sudah melihat tempatnya di surga. Letaknya di mana? Komplek DPR Blok B. Kita pergi ke mall, gak dapat parkir aja, sedih, takut, cemas. Sedih, takut, cemas, gak dapat parkir di mall. Tidak dapat tempat di sorga. Takut, ini orang sebelum mati, sudah melihat tempatnya. Malaikat mengepakkan sayapnya. Ini tempat engkau nanti di sorga. Makanya ketika jenazah wajahnya dibuka, tersenyum. Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kata ustaz-ustaz katanya mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Katanya mati seperti ditebas pedang beratus kali. Katanya mati itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kenapa dia tersenyum? Dia tersenyum karena sebelum mati sudah melihat tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Sekarang yang terjadi terbalik sebaliknya. Yang mati enggak senyum, malah yang hidup senyum. Ustaz, Janu meninggal. Alhamdulillah. Kenapa? Utangnya enggak nagih lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah salat subuh berjamaah. Ini Ustaz Somad nih ngomong aja nih. Salat subuh berjamaah, dia sendiri enggak berjamaah tadi. Ustaz di mana? Kami berjamaah juga di atas. Kenapa tidak di sini? Saya enggak tahu, tanya panitia. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti muncul fitnah. Ustaz Somad itu ceramah aja, dia sendiri enggak sholat. Tahu-tahu yang satu membela, dia boleh enggak sholat, dia kan musafir. Saking kan ingin membelanya, bukan mencari kebenaran, tapi memberikan pembenaran. Kalau dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar. Orang yang diustadkan, diulamakan, dituan gurukan, dikiaikan, ternyata tidak sholat. Betul apa salah? Salah, dia salah tidak sholat. Jadi kalau gitu Ustaz Somad tadi salah tidak sholat. Dia sholat, cuman kita tidak melihat dia. Dia sholatnya di alam ghaib sana. Gak bisa. Nahnu nahkumu bis zawahir. Kita melihat zahir. Hayya ala sholat. Ustaz, mohon izin ya, kami sholat dulu ke Masjid Quba. Silakan pergi ke Masjid Quba. Ustaz gak sholat? Jangan, Ustaz jangan tanya, jangan tanya. Dia sholatnya di Makkah. Ustaz Somad, ya, apa hukumnya sholat Jumat di Makkah? Bagus. Siapa itu? Guru saya. Setiap hari Jumat sholatnya di Makkah, Ustaz. Di Indonesia, sholat Jumat jam 12. Di Sumatera, 12.30. Kalau sekarang di Jakarta jam 12, maka di Makkah baru jam 8 pagi. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 9, 10, 11, 12. Kalau sekarang orang azan Jumat di Jakarta, maka di Makkah baru jam 8 pagi. Guru ente sekarang di mana? Di Makkah ngapain? Ngepel Masjidil Haram. Yang mau dibodohi, cerdas. HP-nya sudah cerdas, smartphone. Orangnya goblok. Idza ra'aitar rajul, kalau lihat ada orang. Idza ra'aitar rajul, kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Kalau kau lihat ada gurumu, tuan gurumu, ustadmu, kau katakan dia orang hebat, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya salat berjamaah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Quba dan sekitarnya tak diragukan lagi. Mereka sholat berjamaah bukan hanya di masjid, di jalan raya. Tadi malam di tanah lapang yang luas. Sebelum saya bertanya, Pak Wali Kota sudah tahu apa yang ada dalam hati saya. Dia ngasih tahu, Ustaz, ini jalan raya. Ditutup sampai berapa ini? Ring 1, ring 2, ring 3. Masya Allah, yang ini juga. Ini jeruji-jeruji besi ini untuk apa dipasang? Memangnya tidak aman? Kenapa mesti dipasang begini? Mana tahu nanti ada yang ambil foto gambar pengajian Ustaz Somad penuh ketakutan. Seperti keadaan di Palestina di kerangkeng tentara Israel. Tidak ada yang tidak aman. Aman semuanya. Tapi bayangkan kalau jamaah seramai ini semuanya mau salaman, Ustaznya beratnya 50 kilo kurang setengah kilo. Bisa copot tangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-hub cinta yu'mi wa yusib, cinta membuat orang buta, cinta membuat orang tuli, cinta membuat orang tidak mendengar. Mana buktinya? Berapa kali ibu manggil anaknya, anaknya tidak datang-datang karena sedang asyik tersenyum sendirian. Betapa anak yang sedang jatuh cinta tuli, peka, buta. Ketika ibunya marah, kenapa kamu begitu? Mama juga begitu, emang lahir langsung tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah perbedaan ini, perbedaan suku dan bahasa, Jakarta menampung semuanya. Memang yang punya tanah orang Betawi, tapi yang merantau kemari diterima semuanya. Datang dari Sumatera, datang dari Kalimantan, datang dari Sulawesi, datang dari Papua, kita terima semuanya karena tanah milik Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi jangan gara-gara ini nanti datang tukang parkir nanya, Pak, mana uang parkir? Jangan minta, ini tanah Allah SWT. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jangan gara-gara karena saya katakan, ini tanah milik Allah. Pulang dari sini dia lihat ada pohon mangga. Tetangganya punya pohon mangga, langsung dia tarik. Kenapa kamu ambil? Itu punya saya. Milik Allah SWT. Tapi ternyata tetangganya cerdas juga, dia ambil batu, dia lempar. Kenapa kamu lempar? Ini pun milik Allah. Jangan pakai akal untuk mencari pembenaran, tapi pakailah akal untuk mencari kebenaran. Maka perbedaan kita dalam banyak hal, ada saja perbedaan. Jangankan masalah ibadah, masalah pakaian saja berbeda. Sama-sama belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, sama-sama belajar di Mesir, dosennya sama, lembaganya sama, tapi saya beda dengan Pak Doktor. Saya pakai celana, beliau gak pakai celana, pakai jubah. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Saya tidak mengejek beliau, ngapain dokter pakai jubah? Kita kan sekarang sedang di Jakarta. Beliau pun tidak mempermasalahkan saya. Ustaz kok pakai celana, kenapa gak pakai gamis? Mau pakai celana, mau pakai sarung, mau pakai gamis, substansi maknanya adalah menutup aurat. Itu yang jadi masalah. Bukan masalah penutupnya. Mau pakai kain, mau pakai celana, mau pakai jeans, mau pakai, yang penting auratnya tertutup. Yang masalah adalah kalau datang kemari pakai celana pendek, lututnya berkudis. Itu baru masalah. Jangan permasalahkan. Ada perempuan, sudah dia tutup kepalanya, semua sudah tertutup. Kepala sampai ujung kaki tertutup. Yang kelihatan wajahnya dengan tangannya. Itu yang dikatakan Nabi, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh kelihatan dari wajahnya, dari badannya, illa hadza wajah wa hadza tapak tangan, zahiruha wa batinuha, maka wajah dengan tangan boleh kelihatan. Yang penting itu, masalah dia tutup pakai apa, terserah. Kebetulan dia sekolahnya di Jepang, dia tutup pakai kimono. Yang penting menutup aurat. Masalah wajah, ada perbedaan. Yang satu wajah dia buka, yang satu lagi wajah pun dia tutup. Perempuan yang menutup wajahnya, dia bukan melindungi pipinya, dia bukan melindungi bibirnya, dia bukan melindungi hidungnya. Perempuan yang menutup wajahnya, dia sedang melindungi mata suami-suami orang lain, bukan dia melindungi dirinya. Maka jangan suuzon kepada orang yang menutup wajahnya. Itu ikhtilaf. Menutup wajah pun ada juga lebih 20 hadis tentang hadis-hadis orang yang menutup wajahnya. Maka jangan ngejek. Ini sekarang ada orang kalau ngelihat perempuan pakai cadar ngejek, hai ninja nih. Ngelihat perempuan pakai cadar kau ejek, perempuan gak pakai celana kau diam. Ada apa dengan otakmu? Engkau waras? Oleh sebab itu maka yang memperlihatkan wajahnya ya enggak apa-apa, yang menutup wajahnya juga enggak apa-apa. Jangan saling menyalahkan karena masih dalam koridor ajaran Islam. Tapi kalau semua ditutup sampai matanya pun ditutup juga pakai kain hitam, nah itu perlu kasih tahu kamu lihat gimana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting substansinya menutup aurat. Dan menutup itu syaratnya tidak sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi celananya sempit sampai menjerit itu, Pak, tolong, tolong. Kita pun heran gimana cara dia memasukkan kakinya ke dalam, sempit sekali. Pakai oli apa pakai plastik? Itu celana dibuat oleh orang Amerika untuk senam aerobik di dalam ruang tertutup. Sampai di Jakarta dipakai orang untuk belanja ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong. Dipakai ke masjid, mau sholat maghrib, telekung mukenanya diletakkan di bahu, dia pakai celana sempit ke masjid. Tentu banyak orang lain melihat masuk parit. Oleh sebab itu ini penting. Tidak sempit, aurat tertutup, wajah dan tangan terlihat, tidak sempit. dan tidak transparan. Sekarang banyak orang pakai baju tipis transparan alasan panas. Kain penutup seperti bungkus yang menutup buah kelihatan dari luar. Ini tidak benar. Dan perempuan luar biasa hebatnya, sampai-sampai sautul mar'ati auratun, suara perempuan pun bisa menjadi aurat. Suara yang bagaimana? La taqadana bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah lembut, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh perempuan bersuara mendayu mendesah? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tidak tahan mendengar suara perempuan. Kalau dia dengar suara perempuan yang lemah gemulai, dia langsung error hang. Makanya ibu-ibu, anak-anak gadis apalagi, tapi dalam HP tidak bisa dibedakan mana suara nenek-nenek, mana suara anak gadis. Kadang-kadang lebih renyah suara nenek-nenek. Oleh sebab itu jangan suara mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Joglo. Apa? Masih jomblo? Pekak ini. Jangan suara mendesah-desah, mendayu-dayu. Saudara-saudari muslimin, muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah perbedaan kita masih ada titik kesamaan. Beda suku, beda bahasa, beda pulau, beda bangsa, kita tetap disatukan dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di Jakarta Barat, di DKI tidak terlalu kelihatan. Ini tidak terlalu kelihatan mana orang Sumatera, mana orang Kalimantan, mana orang Sulawesi, mana orang Papua. Enggak terlalu kelihatan. Tapi bagi yang baru pulang haji kemarin, pasti terlalu kelihatan. Ingat, waktu kemarin doa di samping Ka'bah. Ya Allah, terimalah haji kami ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Lihat sebelah kanan putih. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Iran, Irak. Lihat sebelah kiri, Zambia, Namibia, Afrika Selatan, Burkina Faso. Yang sebelah kanan putih seperti telur ayam direbus baru dikupas. Yang sebelah kiri seperti tempat merebus telur ayam. La farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Wala farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Kullukum min Adam. Karena semua kamu semua berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah. Batu mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Akhirnya pergi sidang, sidang, sidang, sidang, sidang, mati masuk tanah. Betul? Apa yang disombongkan? Apa yang dikatakan lebih? Saya lebih tinggi, saya lebih besar, saya lebih, saya lebih. Engkau yang lebih tinggi, engkau yang lebih besar, engkau yang lebih berat. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang berat jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang langsung mati. Bukan karena saya hebat, enggak. Kebetulan ajalnya sudah sampai. Ngaji bukan untuk sindir-menyindir, bukan untuk ngasarin hati orang, tapi untuk mengambil iktibar pelajaran. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kerja ibadah kamu. Mudah-mudahan pagi ini yang dinilai Allah adalah salat subuh kita. Yang dinilai Allah adalah ketulusan niat kita datang pengajian untuk menuntut ilmu. Yang dilihat Allah adalah niat kebaikan kita untuk menjalin silaturahim. Seandainya Masjid Quba, seluruh panitia, jamaah, hadirin hadirat tidak membuat acara ini, saya tidak jumpa dengan Pak Wali, tidak jumpa dengan Pak Kapolres, tidak jumpa dengan Pak Dandim, tidak jumpa dengan tuan-tuan guru. Hari ini alhamdulillah Ustaz Somad, Ustaz sudah ceramah 30 menit diawali setengah 6, sekarang sudah jam 6. Saya andai tidak melihat jam pun saya bisa tahu sudah 30 menit. Berdasarkan beberapa jari yang mulai kesemutan. Oh, Ustaz minta disediakan kursi ya? Nggak. Tadi panitia sudah minta, Ustaz nanti kami siapkan kursi. Jangan, insya Allah masih kuat lagi berdiri. Nanti 10 tahun lagi diundang, baru siapkan kursi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, niat datang pagi ini untuk menjalin silaturahim. Man ahabba yusatolahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kamu sudah sambung tali silaturahim? Sudah. Kapan? Idul Adha kemarin Pak Ustaz, waktu bawa duit kupon untuk ngambil daging kurban. Berarti ke masjid terakhir Idul Adha? Ya. Mudah-mudahan setelah pengajian ini yang enggak sholat, laki-laki yang enggak sholat, anak-anak yang enggak sholat, suami-suami yang enggak sholat, berubah menjadi rajin sholat insya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah dengar pengajian Ustaz, suami saya sekarang sudah sholat. Gimana sholatnya Bu? Sholat Jumat. Ibu nikah dengan dia sudah lama, 20 tahun. Dia enggak sholat dari dulu atau sekarang aja? Dari dulu enggak sholat. Kenapa mau nikah dengan dia? Saya pun juga enggak sholat. Tapi setelah tua ini Pak Ustaz, nikah umur 20, menikah 20 tahun, sekarang 40 tahun, kami sadar hidup akan berakhir. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, anak sudah ada, keluarga sudah ada, cucu sudah ada. Tapi ternyata ada satu yang hampa, jiwa kami kering. Di mana mencari kekeringan jiwa, bagaimana membasahinya? Kalau leher yang kering cukup dengan minuman, sudah minum. Perut yang lapar cukup dengan makanan, sudah makan. Mata ingin melihat pemandangan, sudah ke puncak, sudah ke danau. Tapi hati jiwa yang kering, bagaimana membasahinya? Basahkan dengan angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Hidup ini terasa hampa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan punya aku, punya Allah. Saudara-saudara kita yang sedang diuji di Lombok, Nusa Tenggara Barat, baru saja diuji. Yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, Donggala, mereka diuji. Seandainya mereka berkata, ini rumah saya, ini mobil saya, ini cincin saya, ini duit saya, ini anak saya. Salah satu yang membuat orang merasa kehilangan adalah karena merasa memiliki. Rasa memiliki itu yang membuat orang menjadi stres. Maka jangan pernah merasa memiliki. Pagi kita diajarkan baca ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, bukan punya engkau, itu punya Allah. Itu mobil bapak, Pak. Itu mobil Allah, dia titipkan ke saya. Ini rumah bapak, bukan punya saya, itu titipan Allah. Jadi kalau diambil Allah, bapak tidak sedih? Insya Allah tidak. Begitu diambil, nangis seminggu. Tapi kalau ibu-ibu, tidak. Saat suaminya meninggal, dia tidak bergeming, air matanya tidak menetes. Ibu enggak nangis, suami ibu meninggal. Titipan Allah, Pak Ustaz. Memang udah lama saya tunggu supaya diambil. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling tulus, iman yang paling tulus, perhatikan tukang parkir, mobil mewah, mobil mahal, harga 2 miliar, dia berikan tempat, silakan Pak, maju terus, ya, berhenti, stop, oke. Begitu yang punya ngambil, dia tidak pernah marah. Pernah ada tukang parkir marah, jangan diambil, kan sudah dititip di sini, silakan ambil. Kenapa? Karena dia paham bahwa ini titipan sementara saja. Jadi kita pahami saja, ini semua yang kita miliki adalah numpang parkir sejenak. Bahkan nyawa kita ini pun numpang parkir sejenak di badan kita. Berapa kali kita bernafas? Cuma 2 kali. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik sekali, hembus sekali. Bayangkan kalau ditarik, gak bisa berhembus. Tarik, tarik, tarik. Mati. Jantung berdetak, dada sebelah kiri rasa, 2 jari di bawah berdegup. Kalau ada yang tak berdegup, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selama ini kau melangkah kakimu tegap, selama ini mengayunkan tangan lantang, selama ini suaramu bergetar. Jangankan engkau bicara, engkau baru batuk saja, orang sudah ketakutan. Turun dari mobil, batuk si bapak. Security main crack. berwibawa karena punya kuasa, karena punya harta. Tapi begitu dicabut Allah nafasmu, dicabut Allah detak jantungmu, jangankan bersuara menggelegar, jangankan melangkahkan kaki, mengedipkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Yang masih bisa mengedipkan kelopak mata, kedipkanlah sampai masanya nanti tidak bisa mengedipkan kelopak mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang yang mati matanya melotot. Ibu-ibu yang katanya sayang pada suami, bapak-bapak yang katanya cinta sama istri. Mama, mama, mama, jangan lama pergi ya, setengah napasku hilang. Sesak napas dong. Tapi ketika malaikat maut mencabut nyawa, mata melotot, akhirnya dia pun takut melihat. Oh, ngeri juga ya. Kemana dia pergi? Datang ke Masjid Quba, menemui imam masjid. Pak imam, bisa datang ke rumah sebentar? Loh, orang ini kan gak pernah ke masjid. Orang ini kan sombong. Biasanya negur aja gak mau. Kenapa tiba-tiba ngajak ke rumah? Ternyata ada acara besar. Apa acaranya? Memejamkan mata jenazah yang melotot dari jam 1 tadi malam. Allahumma ufir li fulan bin fulan warfah darajatahu ma'al ghabirin inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sombong angkuh sampai akhirnya kau akan dibawa ke masjid juga. Tapi saat itu tidak ditanya namanya, saat itu tidak ditanya dia siapa. Apa kata imam selesai sholat zuhur? Tolong jenazahnya bawa ke dalam. Tidak lagi ditanya bapak siapa, tidak lagi ditanya terima kasih pak, tidak lagi dikatakan selamat datang pak. Tapi yang dipakai kata ganti orang ketiga, tolong jenazahnya bawa ke dalam. Pak imam baik luar biasa, padahal orang ini sombong, angkuh, tidak mau ke masjid, merasa diri hebat, perkasa. Tapi begitu mati dibawa ke masjid, sampai di dalam masjid, imamnya baik luar biasa. Walaupun ini enggak pernah mau di belakang imam, sekalipun tidak mau di belakang imam, merasa dirinya paling hebat, paling mulia, paling perkasa, paling kaya, paling berkuasa. Kamu tidak mau di belakang imam, ya? Hari ini engkau di depanku, kata Pak Imam. Letakkan. Salat jenazah. Usolli ala hadhil janazah arba'a takbiratin. Selama ini kau satu takbir enggak mau, satu takbir pun kau tidak mau ikut saya, enggak apa-apa, hari ini ku balas dengan 4 takbir. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Salawat, Allahu Akbar Allah maghfir lahu, dan seterusnya. Allahu Akbar Allah mala tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, ya, kok sholatnya cepat betul? Diskon. Khusus untuk yang satu ini. Sebelum sholat tadi engkau dimandikan. Dimandikan. Semua orang Islam, kecuali yang mati syahid, meninggal dunia. Dimandikan. Kalau dulu kau baik kepada tetangga, kepada jamaah, kepada pengurus masjid, kepada imam, kepada khatib, kepada bilal, kepada orang yang memandikan jenazah, mereka akan ambil air pelan-pelan, siram pelan-pelan, jenazahnya masih merasakan sakit tadi waktu nyawanya dicabut, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi kalau kau yang sombong, angkuh, apa kata mereka? Hari pembalasan. Anak-anak, keluarga, kunci pintu, tinggalkan dia di sini. Oke, mana semprot door smear? Ada enggak orang Islam yang melakukan ini? Tidak ada. Tapi waspadalah. Boleh jadi akan ada orang-orang yang sakit hati, dendam, kesumat. Makanya yang paling bagus memandikan kita, bukan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar di mana? Abu Bakar, Umar, Utsman yang lain di Saqifah Bani Sa'idah bermusyawarah ingin mencari siapa pengganti pemimpin kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mencari siapa yang akan menjadi pengganti kepemimpinan Islam ke depan. Tapi yang memandikan siapa? Keluarga. Sayyidina Ali, mantu. Sayyidina Al-Hasan, cucu. Sayyidina Al-Husain, cucu. Sayyidina Abbas, paman. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu. Fadl bin Abbas, sepupu. Yang paling bagus memandikan kita adalah kerabat-kerabat kita. Dia tidak akan bukakan aib kita. Dia tidak akan ceritakan kekurangan kita. Makanya buat pelatihan. Masjid Quba mengadakan pelatihan memandikan jenazah. Hanya saja kadang-kadang kalau dibuka pendaftaran penyelenggaraan jenazah, banyak yang daftar orang-orang tua. Bapak-bapak yang sudah tua jangan daftar, karena yang akan dimandikan itu bapak. Yang daftar itu anak-anak kita. Bawa ke masjid. Saya ketemu dengan seorang promotor bank, promotor band. Seluruh Indonesia sudah kami jalani, Pak Ustaz. Kami kalau sedang acara band 6 bulan dari Jakarta, telusuri Sumatera, Aceh, Medan, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Lampung, menyeberang ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, menyeberang ke Madura, ke Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Papua, keliling. Tidak pernah kenal lelah. Sampai akhirnya suatu hari saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sedang duduk di atas pentas band, Pak Ustaz. Saat mendengar azan berkumandang, sayup-sayup teringat ketika ayah menarik tanganku saat akan ke masjid sholat maghrib. Saat itu aku teringat saat muda, saat dia masih segar bugar. Tapi hari ini dia sudah terkapar, Pak Ustaz. Saat ingat itu aku langsung ambil air wudhu, sholat dan taubat. Betapa momen kebersamaan anak sholat berjamaah itu yang akan membuat pelajaran penting. Alhamdulillah, bapak ibu sudah membawa anak-anaknya, sahabatnya, kerabatnya. Di sana ada anak-anak kecil, di sana ada anak-anak remaja. Dulu pengajian isinya orang-orang tua semua. Ketika ustaz ceramah, mereka menunduk. Ustaz berapi-api, dia berair-air. Tapi hari ini, Masya Allah, yang hadir anak-anak muda, yang hadir anak-anak yang padahal hari libur, hari Ahad, hari libur, kerja 6 hari, pontang-panting cari nafkah, macet di kota besar, stres. Tapi mereka hari libur bukannya pergi ke danau, bukannya pergi ke mall, bukannya pergi, malah hadir pengajian. Padahal mestinya hari libur, hari balas dendam. As-salatu khairum minan naum. Sorry Pak Muazzin, hari libur tarik selimut dulu. Tapi tidak, justru di hari libur mereka sudah datang. Bahkan mungkin ada tadi yang datang jam 4.30, bahkan mungkin jam 4 sudah datang. Ini yang barisan-barisan paling depan. Ini walking VVIP-nya lama ini. Tapi karena kekhusyuan mereka, karena dia tidak menganggap kapan istirahatnya. Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja, Ahad masih pengajian, Subuh berjamaah. Habis ini ada nanti pengajian duha, habis duha ada kajian zuhur, habis zuhur ada kajian asar, habis asar nanti malam pengajian. Kapan istirahatnya? Kalau ditanya, kamu istirahatnya kapan? Nanti istirahat ketika di alam barzah, disitulah istirahatnya orang beriman. Allahu Akbar. Itu ada kotak-kotak. Ini resmi apa tidak? Kotak yang disebar berwarna hijau itu kotak infak dan sedekah. Masya Allah. Kenapa ibu-ibu perempuan saja yang disodori kotak? Ternyata yang mencari uang laki-laki, tapi dompet dipegang perempuan. Pandai Pak Ustaz. Infak. Nama kotaknya saya lihat dari jauh, infak dan sedekah. Saya kurang setuju kalau disebut infak dan sedekah. Bagusnya infak saja. Karena sedekah itu senyum juga sedekah. Makanya ketika kotak lewat dia senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya yang punya duit kasih duit, yang enggak bisa beri duit senyum. Makanya buang kata sedekah itu, buat infak saja. Apa beda infak sama sedekah, Pak Ustaz? Kalau kasih semen, infak. Kalau berikan batu bata, infak. Kalau berikan besi kerikil, infak. Tapi yang tidak bisa infak, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Kamu bisa? Kamu bisa berikan semen untuk pembangunan masjid? Saya enggak bisa, Pak Ustaz, enggak ada duit. Oke, besok datang ikut ngecor, gotong royong sampai lecet tangan bawa semen naik ke atas. Yang enggak bisa, datang senyum. Hi guys. How are you today? Fine. Bagus. Yang paling bagus kasih semen. Enggak sanggup, ikut gotong royong. Enggak sanggup, datang dengan senyuman. Jangan sampai masjidnya sudah selesai, ngasih semen enggak, gotong royong enggak, senyum enggak, begitu udah datang baru, wah kelihatannya masjidnya salah nih. Ini kok miring ini? Kalau ada orang model begini, ambil kepalanya, jedutin begini. Insyaallah lurus lagi otaknya. Gak boleh kasar begitu Pak Ustaz. Islam ini kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Somad itu ustaz yang keras, ceramahnya keras, suara aja keras, isinya lembut, selembut sutra. Pernah Ustaz Somad mengajarkan, beda agama denganmu, bakar rumahnya, larikan motornya, bawa anak gadis dan bininya. Enggak ada. Islam mengajarkan kita kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ucapkan? Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fa'ayyina rabbana bisalam, wa adkhilna aljannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allah yang kita sembah punya nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ya Salam bukan diucapkan waktu melihat cewek cantik lewat. Ya Salam. Ya Salam itu artinya Ya Allah. Allahumma antas salam. Engkau maha kedamaian, keselamatan. Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita, di antara namanya As-Salam, penuh kedamaian, keselamatan. Allahumma antas salam, kalau hari ini pagi ini kami selamat, siapa yang menyelamatkan kami? Wa minka, dari engkau. Wa minka salam, dan nanti keselamatan akan kembali kepada engkau. Wa ilaika ya'udus salam, hidupkan kami di Jakarta ini, seluruh Indonesia ini dalam kedamaian. Fahayina Rabbana bisalam, dan nanti ketika mati masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada malapetaka, tidak ada bencana, tidak ada cacimaki, tidak ada dusta, tidak ada kelahi di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras. Makanya ketika membaca itu tanamkan ke dalam hati, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina Rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daras salam. Jangan asal-asal ujung-ujungnya aja. Ini ada orang habis sholat, Allahumma salam. Ketika ditanya, ibu dari tadi kok salam-salam aja? Rupanya nama suaminya Abdul Salam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai itu apa dikatakan habis sholat subuh? La ilaha illallah wahdahu la syarika la. 5. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku. Kalau selama ini kau katakan kau berkuasa, kau yang paling hebat, kau yang paling kaya, tidak ada apa-apanya itu punya Allah. Lahul mulku. Kalau selama ini kau dipuji-puji orang, ustaz, dipuji-puji orang, kiai, dipuji-puji orang, orang kaya, orang yang dimuliakan. Walahul hamdu, kau tak layak dipuji, Allah yang dipuji. Selama ini kau berjalan, kau merasa kau hidup, kau bukan hidup, tapi kau dihidupkan. Yuhyi, sampai masanya kau dimatikan. Yumit, yang berkuasa siapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 ini ditanamkan ke dalam hati 3 kali. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu bertasbih subhanallah 33 kali. Kenapa 33 Pak Ustaz? Nabi enggak pernah ngasih alasan 33. Dicari-cari, ada yang mencoba mencarinya. Ternyata tulang sendi, likulli sulama minkum sodakoh, setiap tulang sendi ada sodakohnya. 360 tulang sendi mesti ada selesai sodakohnya. Alhamdulillah, semua tulang-tulang sendi kita sudah keluar sodakohnya. Melangkah dari rumah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sampai di masjid. Subhanallah. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Subhanallah. Pelan. Ini saya lihat ada pula orang cepat. Kalau terlalu cepat itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Terlalu pelan, seminggu baru selesai. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat, sedang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu berdoa kepada Allah. Imam berdoa, makmum mengaminkan. Ini sekarang banyak makmum tidak lagi mau mengaminkan. Selesai sholat, langsung cabut. Ente enggak doa sama imam? Ah, beda doa imam sama gua. Imamnya minta hujan, saya enggak mau hujan. Ternyata makmumnya jual es krim. Mohon maaf pedagang es krim. Jangan tersinggung. Isi ceramah tidak ada konten sindir-menyindir. Saya termasuk ustadz yang tidak pandai menyindir. Tidak bisa menerima request. Apa yang ada di kepala saya, apa yang teringat, itu yang saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya dipesan-pesan enggak bisa. Ustaz Somad, tolong nanti ceramahnya jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Karena kebetulan kepala dinas istrinya belum pakai jilbab. Okeylah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kajian kita tentang masalah jilbab. Hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla zikri. Kalau enggak ngerti, paham, tanya. Siapa yang perlu kita tanya? In kuntum la ta'lamun. Tanya para ulama, tanya para ustaz kita. Pokoknya datang ke masjid. Ini acaranya kenapa enggak dibuat di masjid? Masjid enggak muat, Pak Ustaz. Kalau sebanyak ini masuk masjid, dua kemungkinan. Kalau enggak masjidnya meledak, orangnya meletup. Masjid kecil, orang ramai, rebut-rebutan oksigen di dalam. Macam ikan mas koki dalam akuarium, mati pemadaman bergilir. Nauzubillah. Maka dibuat terang benderang, bernafas indah, tanam-tanaman hijau. Rasa-rasa ceramah di kebun raya. Hijau. Tenang, pemandangan indah, luar biasa. Man qata'a sidratan, tiba-tiba nanti siang ada seseorang bawa gergaji, bawa sinsu, bawa kampak, enggak ada angin, enggak ada hujan, tengah malam dia potong ini batang pohon kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu kau tebang, kau potong, kau bukan ditangkap Satpol PP, Pemda, Pemprov, Pemko. Bukan itu yang kau takuti. Karena Islam mengajarkan, sebatang pohon kayu kau potong, pohon kayu tidak bersalah. Di bawahnya ada orang bernaung, ada semut-semut yang hidup, ada makhluk-makhluk Allah yang mendapatkan naungan. Tiba-tiba kau petantang petenteng, kau potong. Man qata'a asidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Bahkan ketika mau kau mati, ada di antara kita sudah mau mati, meninggal dunia, di tangannya ada bibit tanaman. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah meregang nyawa, sebentar lagi mati, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Coba lihat jalan menuju perumahan, tanaman. Biarkan hijau, indah. Dulu pesawat sebelum turun ke bawah, turis-turis melihat turun, wow, amazing, this is Indonesia. Untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman, indah luar biasa. Tapi sekarang begitu dilihat dari atas, kuning. Kenapa? Mati, asap, kebakaran. Saya ceramah di Kuala Lumpur, di lantai atas, sampai di atas berkabut-kabut. Orang Malaysia menyebut asap itu jerebu. Mereka senyum. Apa katanya? Ustaz datang bawa jerebu ya. Memang bercanda, tapi hati kita rasa tertusuk duri. Kenapa dia katakan Ustaz datang bawa jerebu? Yang bakar hutan kita, asapnya ke Kuala Lumpur. Kita ceramah, dia katakan datang bawa jerebu. Bercanda, tapi kita tersinggung. Ternyata orang yang keluarganya, sahabatnya, tetangganya, masyarakatnya melakukan, dia juga ikut terkena imbasnya. Alhamdulillah, hari ini terang benderang, pokok kayu hijau, saling menghargai. Jangankan tetangga, jangankan jamaah, pokok kayu pun tak boleh disakiti, apalagi menyakiti orang. Ini ajaran benar kata Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak perbedaan kita dengan pokok kayu. Kita manusia, dia pokok kayu. Kita bergerak, dia tidak bergerak. Perbedaan tidak membuat kita menghabisi. Perbedaan tidak membuat kita memusuhi, tapi menjaga. Ini kan beda makhluk, Pak Ustaz. Yang ingin saya sampaikan pesannya, sedangkan beda makhluk saja bisa dihargai, dihormati, apalagi sama-sama manusia. Ada seorang perempuan, perempuan tidak baik, WTS, tidak layak ini disebutkan, perempuan tidak baik, melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya kehausan, air sumur jauh ke dalam, anjing tidak mungkin masuk ke dalam. Lalu perempuan ini mengambil sepatu botnya, kulit, dia masukkan ke dalam sumur, pakai tali, dia ambil air, lalu dia siramkan ke mulut anjing yang kehausan itu. Lalu perempuan itu mati. Ceritanya bukan umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat sebelumnya, Bani Israel. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perempuan itu diampuni Allah dosanya karena sudah menolong anjing. Anjing najis haram. Sepatunya, sepatu bot tapak kaki busuk, bau, kotor. Perempuan itu WTS jahat, tiga-tiganya tidak baik. Tapi Allah menurunkan kebaikan. Kenapa? Karena masih ada rahmat kasih sayang di hatinya. Hadis ini substansi maknanya tentang menghormati, menyayangi sama-sama makhluk Allah. Bukan motivasi untuk memelihara anjing. Jangan gara-gara hadis ini pulang langsung beli anjing. Wah, kalau ngasih minumnya aja diampuni, apalagi ngasih makannya. Beda kasusnya. Ada hadis lain. Lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai apa kata Ummu Jamil? Ummu ibu Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Nama suaminya bapak keren, Abu Lahab. Dua-duanya masuk neraka. Wadahu rabbuhu wa qalahu. Tengok itu. Tuhan Muhammad, setan Muhammad sudah lama tidak turun. Wahyu tidak datang. Turun ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu, Allah tidak meninggalkanmu. Lalu kenapa Jibril lama tidak turun? Sampai akhirnya Khawlah, seorang perempuan dengan batang sapu, di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Ternyata Jibril malaikat tidak turun karena ada bangkai anak anjing di dalam rumah. Apa maknanya? Hai Jibril, kenapa kau tidak turun bawa wahyu? Kami tidak turun karena di dalam rumah ada bangkai anjing. Kami tidak masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Tapi malaikat yang tidak masuk ke rumah itu malaikat rahmat. Adapun malaikat maut masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedamaian persatuan umat kita jaga. Adapun perbedaan-perbedaan NU Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis Persatuan Islam, Al-Jamiyatul Wasliyah, Front Pembela Islam, ini semuanya adalah ormas yang bergerak di bidang dakwah, di bidang kesehatan, mendirikan rumah sakit, pendidikan sekolah, pondok pesantren. Dalam masalah ritual ibadahnya ada sedikit-sedikit perbedaan selama masih tidak keluar dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, masih ahlu sunnah wal jamaah. Saya enggak mau ikut empat mazhab. Saya tidak mau ikut Hanafi, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali. Kalau kamu tidak mau ikut empat mazhab, berarti kamu imam mazhab yang kelima. Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal hadis. Berapa hafalannya? 200 ribu hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hafiz, hafal hadis. Tapi apa kata dia di ujung namanya? Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti As-Syafi'i. Tetap mengikut Imam Syafi'i. Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Kalau Syafi'i itu bisa berijtihad, saya juga bisa. Syafi'i manusia, saya juga manusia. Ente waras apa error? Imam Syafi'i itu imam besar. Hadis-hadis di kepala dia. 30 juz Quran ada di kepalanya. Memang Imam Syafi'i makan, kamu makan. Imam Syafi'i tidur, kamu tidur. Imam Syafi'i menikah, kamu menikah. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz. Sedangkan kamu juz 30 aja hilang-hilang timbul. Oleh sebab itu orang diukur bukan dari makannya, bukan dari tidurnya. Kalau sekedar makan, makan, makan, makan, monyet pun makan. Kalau sekedar tidur, tidur, tidur, monyet pun tidur. Kalau sekedar kerja, monyet pun memanjat pohon kelapa untuk mengambil kelapa yang tua, mana yang muda dia tahu. Makanya kalau hanya sekedar tidur, makan, kerja, maka tak ada beda manusia dengan monyet. Kasar sekali ucapan Ustaz Somad. Itu bukan ucapan saya, itu ucapan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Lalu yang membedakan kita dengan monyet itu apa? Kita berpikir setelah mati kita akan hidup lagi dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk satu tulang yang tak hancur. Inna ma amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dan kita akan bangkit menghadap Allah. Suami enggak ada, anak enggak ada. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Istri, anak, suami, kerabat, sahabat, tetangga, mana semuanya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara lari. Wa ummi, ibu lari. Wa abi, ayah lari. Wa sahibati, istri lari. Wa bani, anak-anak. Anak-anak, buah hati, belayan jiwa. 9 bulan, 10 hari kau kandung. 2 tahun kau susukan. Tinggal semuanya. Walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian. Apa yang akan dibawa? Kalau pernah memasukkan uang ke kotak tadi, kalau pernah melangkahkan kaki sholat berjamaah ke Masjid Quba, kalau pernah menyambung tali silaturahim, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Innal insan, semua manusia ini lafi khusrin, rugi. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 3 kali. Lalu siapa yang untung? Illa, kecuali. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. 2 itu saja yang bisa menolong. Iman dan amal soleh. Amalnya banyak. Anak yatim dia sekolahkan. Panti jompo dia bangun. Menolong orang susah. Tapi tidak ada iman. Faja'alnaha haba'an mansura. Ambil debu, hembuskan di tapak tangan. Begitulah amalmu tak bermakna kalau tidak ada iman. Makanya azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kita sudah syahadat? Azan, kita sambut seruan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyatul masjid, asyhadu an la ilaha illallah. Qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Salat subuh, attahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah. Ketika lahir dulu, bapak, waktu anaknya lahir dulu, apa yang pertama bapak bisikkan ke telinganya? Ashadu an la ilaha illallah. Ada enggak di antara bapak yang membisikkan ke anaknya, nanti kau kukirim S3 ke Jepang? Itu nanti. Yang pertama kau bisikkan, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika hidup, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa bi an nub'atsu 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu nanti kita mati. Wabihanu ba'athu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam keadaan la. Bapak-bapak yang dulu anaknya lahir belum mengazankan, jangan sekarang diazankan. Jangan gara-gara saya katakan anak lahir diazankan la ilaha illallah, pulang dari sini tiba-tiba panggil, nak sini sebentar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa nih papa? Anak udah semester 3. Dan nanti ketika mau mati, nak, anak-anakku sekalian, kami orang-orang tua ini tidak meminta banyak pada kalian. Kami tidak pernah minta belikan kami emas. Kami tidak pernah minta buatkan kami rumah. Kami tidak pernah minta belikan kami mobil. Kami hanya minta saat kami mati nanti, engkaulah yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Bagi yang belum nikah, siapa yang bisikkan, Pak Ustaz? Nah, makanya cepat nikah. Bapak yang bisikkan ibu, ibu yang bisikkan bapak. Makanya bu, kalau bapak agak-agak nanti sholat zuhurnya lambat, habisikan. La ilaha. Sampai akhirnya lidah tak lagi bisa bergerak, bibir hanya menganga saja. Kalau menyebut nama Abdul Somad, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Menyebut Masjid Quba, bibir mesti bergerak. Masjid Quba. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tidak perlu bergerak. La ilaha illallah. Karena orang sakratul maut, daya upaya sudah tak ada. Hanya lidah bergerak, suara sudah tidak kedengaran. yang membisikkan satu orang. Jangan nanti waktu saya masuk rumah sakit, semua jamaah bisik rame-rame. Lain. Satu orang cukup. Nampak lidahnya bergerak. La ilaha illallah. Kalau sudah sekali la ilaha illallah, diam. Jangan ganggu lagi. Pantau saja. Tapi kalau dia berubah, berapa harga dolar sekarang? Jangan, itu urusan kami. La ilaha illallah. Dah, lihat. Sampai akhirnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya? Ucapan terakhirnya. La ilaha illallah. Dakhalal jannah. Makanya selalu kita minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Wa afiatan. Wa ziyadatan. Wa barakatan. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Berdoa tu gitu, dirayu Allah. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ini ada orang berdoa bentak-bentak Allah. Maut. Maut. Apa? Coba pengurus masjid datang bawa proposal ke kantor wali kota. Kami minta semen. Kerikil. Batu bata. Kata Pak Wali, Satpol PP, tangkap. Ini gila nih. Coba kalau dirayu. Kami bawa proposal minta semen 5 saat. Kalau enggak ada satu truk kerikil, kalau enggak ada semen pun jadi, kalau enggak ada parah juga. Minta dirayu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doa, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Mungkin selesai pengajian ini, tadi dimulai 6:30, sekarang sudah 7:15, berarti sudah kultum, kuliah 75 menit. Sudah 75 menit saya menyampaikan tausiah. Tadi saya menduga, ini nampaknya kalau kajian subuh model begini 30 menit kelar, selesai ini. Paling-paling jamaahnya tadi malam lama tidurnya baru 15 menit. Ternyata jamaahnya tahan semua. Ustaznya yang enggak tahan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi saya pesankan selesai acara ini pulang langsung. Jangan habis ini enggak pulang. Sampai jam 2 siang enggak pulang. Istrinya nelpon, "Mas di mana?" "Jihad." Itu bukan jihad, jahat. Habis acara pengajian pulang ke rumah. Saya hanya bertanggung jawab hanya selesai pengajian. Selesai pengajian putuskah? Tidak. Habis pengajian hubungan kita tidak pernah putus karena kita saling mendoakan. Doa yang pertama untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang kedua, ring satu, istri dan anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang ketiga, jamaah, sahabat, tetangga, kerabat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa yang keempat, terus doakan saudara kita yang di Poso, doakan saudara kita di Donggala, doakan saudara kita di Palu, doakan saudara kita di NTB Lombok. Doa Ustaz Somad minta didoakan. Saya doanya tidak banyak-banyak, satu saja doa request, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, mau cepat aja deh kita mati. Masih ada kajian duha, kajian asar dengan Ustaz Fahmi Salim, kajian nanti malam haul Ustaz Nasrullah Jasam keluarganya, besok pagi baru kami pulang ke Riau. Setelah itu mau mati, matilah Pak Ustaz. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang minta mati? Ya Allah, kalau gini sakitnya suami kawin lagi, matikan aja ya. Enggak mati. Pergi ke kamar, ambil tali, gantung, lompat, patah. Beratnya 120. Mana mau mati? Kalau gini rasanya mati ditabrak aja kereta api, pergi cari rel jam 2 malam. Dia ani kereta mati. Sebelum mati sempat streaming, kawan-kawan, utang-utang tolong ya, bebaskan aja. Kalau kamu enggak maafkan nanti aku jadi hantu, ku datangi kalian semua. Lewat kereta api. Enggak mati, ternyata salah rel. Enggak mati. Kalau tidak mati kata Allah tidak, tapi betapa banyak orang yang merasa dirinya sehat, medical check up, otak sehat, kepala sehat, telinga sehat, jantung sehat, limpa sehat, buah pinggang sehat, kaki sehat, suara sehat, jantung sehat, semua sehat. Sehat, sehat, tabrak mobil mati. Hidup ini singkat saudaraku. Berapa banyak orang yang tidak ingin mati? Mati. Berapa banyak orang yang sudah sakit diponis dokter? Tidak mati. Dokter sudah mengatakan, "Bapak pulang ke rumah makan enak, tidur enak, bangun enak, tidur enak." Itu artinya tak lama lagi mati. Kawan-kawan yang jenguk melihat, nampaknya 2 Jumat lagi gol nih. Sampai sekarang masih hidup. Malah dokter yang memponis itu sudah mati duluan. Jangan takut tentang mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup pagi ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak lihat kita yang paling kaya, harta tinggal. Allah tidak lihat paling yang punya kuasa. Kuasa akan ditanya, kekuasaan kau pakai dulu untuk apa? Yang dilihat adalah amal. Allah tak lihat wajah kita, Allah tak lihat badan kita, Allah tidak lihat pakaian kita. Yang dilihat Allah adalah hati kita. Tapi anak-anak sekolah besok jangan gara-gara ini gak mandi pagi. Sampai sekolah gurunya nanya, kamu gak mandi ya? Allah hanya melihat hati kita. Melihat wajah di cermin doanya seimbang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana ciptaanku sudah baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana sudah kau ciptakan aku baik, maka perbaikilah akhlak budi pekertiku ya Allah. Mudah-mudahan tausiah pagi ini, kajian hafal kaji karena diulang, dan mampu menambah kekuatan keimanan, memupuk persaudaraan kita. Di tengah perbedaan kita tetap bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun tetangga kita yang non muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu agama, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ada saudara ukhuwah Islamiyah, ada saudara ukhuwah wataniyah, ada saudara ukhuwah insaniyah. Intinya kita bangun alam semesta, kita jaga alam semesta, mati kita meninggalkan warisan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Bubar dengan tenang, sampah-sampah tutup botol, kotoran sampah ambil, letakkan pada tempatnya. Tunjukkan Islam agama yang damai, tunjukkan Islam agama yang bersih. Di akhir majlis kita memunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala yang terlilit hutang piutang ditolong melunasinya, lepas dari riba. Yang lajang, yang gadis ingin menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang soleh dan solehah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran, selamat dari riba, zina dan narkoba. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصر إخواننا المصابين في لومبوك وسولاويسي tolong saudara kami yang sedang teraniaya, terkena musibah di Lombok dan Sulawesi ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin, jadikan mereka orang-orang yang tegar tabah dan sabar menerima ujian. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang mereka mampu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'alna minal muhtammina bi ikhwanihim, jadikan kami orang-orang saudara-saudara yang peduli terhadap musibah saudaranya. Minal munfiqina fi sabilillah, orang-orang yang berinfak, berzakat, bersedekah di jalan Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Natana lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Waladaina illa qadaita. Keluar kami dari majlis ini, tolong kami melunasi hutang piutang kami supaya kami tidak terjebak pada riba ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga, sahabat, kerabat, jamaah kami yang lajang yang gadis, temukan, mudahkan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang mati, yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wala taqdim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika malaikat mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selamat tahun baru hijrah 1440. Mohon maaf zahir dan batin. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.